Orang putih pula menyebut happy, bahagia. Apa sebenarnya hakikat bahagia itu? Ada seorang kaya, hartanya banyak. Dia naik kereta yang besar, megah dan mewah. Dalam perjalanan dia tengok ke sebelah kanan ada tanaman padi sawah yang menghijau. Lalu dia pandang ada budak-budak kecil membawakan makanan beserta ibunya menuju pondok di tengah sawah. Suami sudah menunggu makanan siang tiba. Apa kata orang kaya dalam kereta? Oh, bahagianya petani. Di tengah perutnya lapar, istri dan anaknya datang. Makanan tiba pada waktunya. Air minum dapat menghilang dahaga. Lapar hilang, rindu pun sirna. Karena istri dan anak ada di sekitar dia. Bahagianya menjadi petani, kata orang kaya dalam kereta. Masa orang kaya berpikir bahwa dia tidak bahagia? Si petani yang bersama anak di pondok tua itu pula memandang orang kaya di atas kereta. Apa kata dia? Betapa bahagianya orang kaya naik kereta, sedangkan aku hanya duduk di pondok yang tua. Maka pada hakikat dua-duanya tak bahagia. Lalu sebenarnya bahagia itu di mana? Ada seorang anak yang sedang belajar di college, university. Maka dia berkata, alangkah bahagianya kalau saya dapat BA. Selepas dia dapat ijazah BA, lalu dia berkata, aku tak bahagia. Alangkah indahnya bila dapat master. Manakala dia dapat master, dia berkata, oh, betapa bahagianya kalau dapat PhD. Selepas PhD dia berkata, susahnya PhD, belum juga dapat kerja. Selepas dapat kerja dia berkata, alangkah bahagianya kalau menikah. Selepas menikah dia berkata, aku tak bahagia sebab orang selalu tanya, dah punya anak apa belum? Selepas punya anak, dia pula berpikir untuk menikah sekali lagi. Jadi sebenarnya bahagia itu punya siapa? Oleh sebab itu, bila kita baca kitab-kitab, maka makna sa'adah, kebahagiaan, orang yang bahagia sa'id, bahagia adalah insyirahus sadr, ketika hati terasa lapang, apapun yang datang. Kalaulah pelajar yang mendapatkan BA itu hatinya lapang, tentu dia bahagia. Kalaulah petani yang berada di tempat rumah tua itu hatinya lapang, tentulah dia bahagia. Kalaulah orang kaya dengan kereta yang besar itu hatinya lapang, tentulah dia bahagia. Itulah mengapa Musa alaihi salam di tengah kesusahan hatinya akan melawan ayah angkat bernama Fir'aun. Dia minta hati yang lapang. Kita semua baca doa itu. Rabbi syrahli, lapangkan dadaku. Itulah mengapa kakinya pecah berdarah, giginya patah, pelipisnya pecah, meneteskan darah, tapi dia tersenyum bahagia kerana hatinya lapang. Allah sudah lapangkan hatinya. Apa kata Allah untuk dia? Alam nasrah laka sadrak. Itu beza Muhammad dengan Musa. Musa meminta, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sedang Muhammad tidak meminta. Belum meminta, Allah dah bagi pada dia. Apa kata Allah? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Bila kau dalam keadaan susah, dua kali Allah ulang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hati lapang itulah yang membuat Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka tersenyum di dalam penjara. Penanya berjalan perlahan tapi pasti. Maka keluarlah tafsir Al-Azhar. Hati yang lapang itu juga membuat Said Qutb tersenyum menghadapi tiang gantungan. Walaupun dipenjara oleh Gamal Abdul Nasir, tapi sebelum kematiannya sempat pula menulis tafsir Fi Zilalil Quran, di bawah naungan bayang-bayang Al-Quran. Apa kata Said Qutb dalam mukaddimahnya? Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan bayang-bayang Al-Quran itu nikmat. La ya'rifuha illa man zaqaha. Tidak ada yang boleh mengetahuinya kecuali orang yang pernah merasakannya. Maka bahagia adalah ketika hati terasa lapang. Bila kita nampak raut wajah orang yang tenang cerah, maka ketenangan bukan pada wajahnya. Bila nampak orang melangkahkan kaki dengan tenang penuh wibawa, maka ketenangan bukan pada kakinya. Bila tampak ayunan tangannya tak tergesa-gesa, maka bahagia bukan pada tangannya. Di mana letak bahagia itu? Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad ada segumpal, ada sekepal, ada sesuap. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu rusak, maka dia pun ikut menjadi rusak. Yang segumpal itulah yang mengendalikan mata, telinga, tangan, kaki. Yang segumpal itulah tempat rindu, benci, marah, ridha, ikhlas, fasik, hasad, kufur. Di sanalah bersemayam rindu dan benci. Maka jangan terlampau benci. Habib habibaka haunamma. Kalau kau sayang, sayanglah secukupnya sahaja. Karena boleh jadi hari ini kau sayang, besok berubah menjadi kebencian. Kalau kau benci, bencilah secukupnya sahaja. Boleh jadi esok pagi dia menjadi orang yang tersayang. Berapa banyak puan-puan berkata, siapa itu? Itulah orang yang dulu paling aku benci. Tapi hari ini masih ada juga benci, tapi tak banyak. Oleh sebab itu maka dijaga dia. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tak ada guna harta. Wala banun. Tak ada guna anak. Illa man atallah. Kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim. Dengan hati yang salim. Qal. Qab. Lam. Ba. Qallaba. Berbolak-balik. Qallaba. Tidak selamanya bahagia. Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bi zikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman berada di antara jari-jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa di langit, apa di bumi, milik Allah. Balikkan kepada Allah. Dari Allah, balik kepada Allah. Senang mengucapkannya, payah mengamalkannya, lebih sulit memasukkannya ke dalam hati. Oleh sebab itu, maka apa cara supaya hati menjadi lapang? Yang pertama, iman. Mesti ada iman. Percaya bahwa dia ada walaupun tak tampak oleh mata. Dulu ada seorang filsuf, dia berkata bahwa aku percaya dia ada bila boleh tampak oleh mata, disentuh tangan, didengar telinga. Tapi bila tidak dapat ditengok mata, dipandang mata, didengar telinga, disentuh tangan, maka dia tidak ada. Inilah orang-orang yang berfaham wujudiyah. Wujud ada. Mikrofon ada. Mimbar ada. Orang ada. Kerana aku boleh menatap dengan mata, mendengar suara dengan telinga, bersapa tangan dengan alat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. tapi kita mengenal dia bukan kerana rupa. Bahkan bila kita pejam mata nampak berbagai macam rupa, itukah dia? Bukan. Walam yakullahu kufuan ahad. Bila kita pandang tengah malam tampak bermacam warna rupa, itukah dia? Ma khatara bibalik, fallahu laysa kadhalik. Apa yang terlintas di hatimu, maka dia tidaklah seperti itu. Dia tak dapat dipandang dengan mata. La tudrikuhul abasaru. Dia tak dapat ditangkap mata. Wa huwa yudrikul abasara. Dialah yang dapat menatap mata. Jangankan dia, wajah kita pun kita tak boleh melihatnya. Siapa yang boleh melihat wajahnya? Sementara belum dijumpai cermin, belum pandai orang membuat cermin, orang tak tahu bentuk rupa wajahnya bagaimana. Sampai suatu hari dia dalam perjalanan panjang, dia tengok ada pohon nan rindang, lalu kemudian dia berteduh di bawah pohon rindang, menghindar dari panas terik matahari. Di bawah pohon rindang ada kolam air, maka saat dia akan mengambil minum dari air kolam, disitulah dia melihat wajahnya. Oh, begitu rupa wajah di dalam air kolam. Itulah asbabun nuzul cermin. Muncul ide untuk membuat cermin, maka di situ orang baru boleh melihat bentuk rupa wajah. Tapi cermin tak jujur. Telinga kanan dia kata sebelah kiri. Apa maknanya? Kalau hendak melihat rupa kita sendiri pun kita perlu kepada alat, apalagi untuk melihat Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan makhluk ciptaan Allah, jangan kau pikirkan zat Allah. Fa innakum la tuqaddiruna qadrah. Karena kau tak akan pernah sanggup untuk memikirkan Allah, berpikir tentang ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawat. Berpikir tentang langit. Wal ard. Berpikir tentang bumi. Waqtilafil laili wan nahar. Berpikir tentang siang dan malam. La ayat. Itu adalah ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Hati akan menjadi tenang kalau ada keyakinan tentang Allah. Tidak ada yang sah solatnya tadi kalau tidak diawali dengan keyakinan tentang adanya Allah. Alladzina yuqimuna shalah. Orang yang solat. Wa yu'tuna zakah. Orang yang berzakat. Alladzina yuqimuna shalah. Orang yang solat. Walladzina yunfiqun. Orang yang berinfak. Tapi coba pandang pangkal ayat. Sebelum masuk solat, sebelum masuk zakat, sebelum masuk infak sedekah, yang pertama kali ditekankan adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Surga ghaib, neraka ghaib, kiraman katibin ghaib, raqib atid ghaib, malaikal maut ghaib, dan dia ghaibul ghuyub, yang maha ghaib di antara yang ghaib. Maka banyak yang tak sabar menyembah dia yang ghaib. Dia ingin berbentuk nyata. Mana dia Tuhan yang nyata itu? Maka dalam perjalanan Musa alaihi salam dari Mesir menuju Palestine, di sana dia berjumpa dengan orang-orang menyembah berhala. Maka saat itu apa kata Bani Israel? Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tak akan beriman kepada engkau. Hatta narallaha jahrah, sampai kami boleh melihat Tuhan secara nyata. Yang pertama kali meminta Tuhan nyata adalah Bani Israel. 1000 tahun lebih kurang sebelum Isa alaihi salam. Sekarang 2017, 3017 tahun lampau agak-agak, walaupun tak seperti itu, mereka sudah meminta Tuhan yang nyata. Oleh sebab itu kita tidak melihatnya nyata, tapi kita merasakan bahwa dia ada. Tak pernah kita melihat angin, tapi kita merasakan bahwa dia ada. Dzuq, dzauq, lam ya'rif man lam yadzuq. Siapa yang tidak merasakannya, maka dia tidak mengetahuinya. Maka rasakanlah kehadiran Allah di dalam solatmu, dalam munajatmu, dalam puasa sunatmu. Mengapa kita salat? Untuk merasakan keberadaan Allah. Tuan Imam mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. kiblat mata ke tempat sujud, kiblat dada mengarah ke Baitullah. Tawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kiblat hati merasakan kehadiran Allah. Allahu akbar. Tak ada yang lebih besar daripada engkau. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wasubhanallahi bukaratan wa asila. Aku tidak menghadapkan wajah kepada orang kaya. Aku tidak menghadapkan wajah kepada penguasa. Kemana wajah ini kuhadapkan? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Kemana aku menghadap? Kepada Dia yang menciptakan langit beserta isinya. Aku tak ada apa-apanya di hadapan Dia. Kemudian Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Aku banyak dosa, banyak silap, banyak salah, tapi Dia Maha Kasih, Maha Sayang. Aku datang membawa dosa sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, tapi aku yakin Dia Maha Kasih dan Sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang memuji kerana aku kaya, kerana aku berkuasa, aku tak layak dipuja-puji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada juga ragu dalam hati, apakah Dia mengampunkan aku? Dosaku banyak, apakah Dia mengampunkan aku? Ulang sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada yang berkuasa hebat, tapi Dia Maha hebat, Maha kuasa. Maliki yaumiddin. Kalau sudah merasakan Dia, maka jangan minta kepada yang lain. Jangan minta ke sungai, jangan minta ke pokok kayu, jangan minta kepada jin, jangan minta kepada syaitan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku selalu ingin Engkau bimbing kepada jalan yang benar, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang pernah Kau berikan kepada mereka, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Minta jalan yang empat, siratal ladzina an'amta 'alaihim, tapi bukan jalan yang dua. Berikan aku jalan yang empat, tapi bukan jalan yang dua. Siapa itu jalan yang dua? Ghairil maghdubi 'alaihim. Yahudi, waladdallin. Nasrani. Semuanya berkata amin. Kabulkan ya Allah. Kalau dia katakan dengan bunyi yang benar, amin, kabulkan ya Allah. Tapi kalau tak tepat, amin, amankanlah. Amin, percayalah. Amin, jujur. Maka yang tepat adalah amin. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tadi tak salah. Kenapa? Sebab saya diam saja. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah perkenankan. Amin. Selepas itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran, supaya turun ketenangan itu ke dalam. Kalau dia sudah tenang, maka kau bahagia. Apapun yang datang, bersimbah darah, kematian, kau tetap bahagia. Kaulah orang paling bahagia, karena bersemayam ketenangan. Huwa, huwa, dia. Huwallazi anzala sakinata. Dia yang menurunkan ketenangan. Di mana? Fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan, bukan fi qulubin nas. Bukan fi qulubil bashar. Bukan fi qulubil alam. Huwa, dia. Allazi, yang anzala, menurunkan. As-sakinata, ketenangan. Di mana dia turunkan? Fi qulubil mu'minin. Ke dalam hati orang yang percaya. Orang yang tak percaya, susah akan datang. Siapa malam nanti akan bagi tazkirah di Masjid Persekutuan? Ustaz Abdul Somad. Aku tak percaya dengan dia. Kenapa? Sebab aku tak kenal dia. Maka kenal baik-baik. Saya akan datang. Pernah kamu berjumpa dengan dia? Tidak. Tapi selalu saya tengok dia. Di mana? YouTube.com. Aku yakin dan percaya. Aku tak pernah pandang dia dengan mata. Tapi keyakinanku tak pernah lari. Bahwa aku merasakan keberadaan dia. Merasakan apa yang dirasakan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menggeletar tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam Jabal Thur di atas. Kita pergi ke Makkah Madinah, menunjuk dari bawah, itu Jabal Thur, tempat Nabi bersembunyi. Aku takut ya Rasulullah, nanti kafir Quraisy akan menangkap. Andai mereka memandang ke bawah, maka tampak persembunyian. Mereka akan menangkap, mengazab, membunuh, mematikan, menyiksa. Apa kata Nabi SAW? Ma dhannuka bithnaini. Kalau kau sangka kita di sini berdua, aku dan engkau. Fallahu thalithuhuma. Maka ada dia yang ketiga. Siapa dia? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Merasakan kehadiran Allah di saat susah, itu yang akan mendatangkan ketenangan. Merasakan kehadiran Allah di saat kaya, itu yang membuat orang menjadi tidak sombong. Merasakan kehadiran Allah di saat berkuasa, itu yang membuat orang tetap rendah hati dan tawaduk. Merasakan kehadiran Allah di saat tertindas, itu yang membuat orang menjadi kuat dan perkasa. Kekuatan yang dibawa oleh bomoh, dukun dan jin, kekuasaan yang diberikan oleh manusia, bersandar kepada manusia hampa, bersandar kepada harta binasa, bersandar kepada kuasa sirna, bersandarlah kepada dia. Siapa dia? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka bacakan ayat-ayat yang menenangkan hati, susah bukan main. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak. Banyak-banyak baca. Alam nasyrah laka sadrak. Dia yang menenangkan, dia yang menurunkan ketenangan. Pergi datang kepada dokter. Saya bukan main susah dokter, sudah tak boleh tidur lelap. Berapa lama? Sudah 3 hari tak tidur lelap. Dokter terdiam memberikan obat. Dalam hati dia berkata, aku sudah 3 bulan tak boleh tidur lelap. Kita semua manusia punya masalah. Tampak di permukaan bagaikan air yang tak bergelombang. Kita sangka dia air tenang, padahal di dalam ombaknya keras, anginnya kencang. Maka semua ini punya masalah. Kadang istri baik, anak masalah. Kadang anak baik, istri baik, suami masalah. Istri baik, anak baik, suami baik, tetangga jiran pula bermasalah. Ada saja masalah hidup. Berani hidup, berani menghadapi masalah. Takut menghadapi masalah, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Hidup adalah berani mengambil resiko pilihan. Ini adalah pilihan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi pohon yang tinggi, maka siap diterpa angin yang kencang. Menjadi rumput yang rendah, maka kau akan dipijak orang. Tentukanlah pilihan. Di situ ada kekuatan. Kau bersandar kepada Allah. Maka selepas salat orang berkata, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku, dia yang berkuasa. Walahul hamdu, dia yang dipuja-puji. Yuhyi, dia menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanamkan dalam hati. Punjamkan ke tangkai jantung. Masukkan ke dalam tulang. Masukkan ke dalam otak. Maka akan membangkitkan kekuatan yang luar biasa. Apapun yang datang, kita tetap bisa berkata, kalla, sekali-kali tidak. Musa, di depan kita ada Laut Merah. Kita akan mati ditelan oleh Laut Merah. Di belakang ada Fir'aun mengejar bersama bala tentaranya. Musa, Musa inna lamudrakun. Mereka akan menangkap kita, Musa. Apa jawab Musa? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iyya Rabbi sayahdin. Ada Allah bersama aku yang akan menolong aku melepaskan dari ini semua. Tapi beza jawaban Musa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tengok jawaban Nabi. Masa Abu Bakar ketakutan, aku takut ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau takut, jangan engkau cemas, jangan engkau sedih. Allah bersama kita, bersama engkau, bersama aku, bersama kita berdua ada Allah. Tapi Musa tak berkata begitu. Musa berkata, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iyya, bersama aku ada Allah. Kenapa Musa tak berkata bersama kita? Karena beza sahabat Musa dengan sahabat Muhammad. Sahabat Muhammad berkata, aku takut ya Rasulullah. Dia mengadu, aku takut. Maka kawan yang takut, kita katakan, kau jangan takut, Allah bersama kita. Tapi sahabat Musa tidak takut, menakut-nakuti. nanti bila kita dia tangkap, nanti dia akan bunuh kita, dia campakkan ke laut merah. Maka bila kita punya kawan, pandang baik-baik. Kira-kira kawan sahabat kita ni sahabat Musa kah atau sahabat Muhammad? Nampak-nampaknya sampai saat ini lebih banyak sahabat Musa daripada sahabat Muhammad. Bila dia sahabat Muhammad, aku takut Ustaz Somad. Bagaimana nanti bila ini terjadi wahai Ustaz Somad? Hatiku merasa cemas wahai Ustaz Somad. Maka saya akan peluk dia dan berkata, la tahzan, jangan kau sedih. La tahzan, jangan kau takut. La tahzan, jangan kau susah. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi bila dia menakut-nakuti saya, Ustaz Somad nanti akan disihir orang, Ustaz Somad akan ditangkap orang, Ustaz Somad akan dibunuh orang, Ustaz Somad, maka saya akan berkata, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iyya rabbi, bersamaku ada Allah, bersama kau ada setan. Tentukan pilihan, ingin menjadi sahabat Muhammad yang ketakutan mencari ketenangan, atau menjadi sahabat Musa yang menakut-nakuti orang yang tenang. Kalau ketenangan ada dalam hatimu, semua orang menyusahkanmu. La inni jitama'atil ummah, berkumpul seluruh umat di dunia ini. Ala ayyadurruka bisayin, ingin memudaratkan engkau dengan sesuatu. Tidak, kata Allah, maka tak akan terjadi. Aqsama yaf'umluhul abadu, yang paling tinggi yang dapat dilakukan manusia hanyalah tamfidhu ma qaddarallah, yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Yakin seyakin-yakinnya, iskariman, kalau kau hidup kau akan hidup mulia, au mut syahidan, andai kau mati maka kau akan mati dalam keadaan syahid. Tak perlu terlalu cemas kepada masa lalu sehingga tak tahu apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Pandang masa depan dengan mata yang tajam, pandang masa depan dengan hati yang lapang, serahkan kepada Allah. Jangan angkuh, jangan sombong, minta kepada Allah, maka Allah akan berikan. Allah berjanji, ud'uni, minta kepada aku, astajib lakum, aku akan kabulkan, aku akan perkenankan. Ketika merasakan kedekatan dengan Allah, disitulah turun ketenangan. Di saat hati tenang, disitulah orang bahagia. Tidak ada ketenangan selain ma'iyatullah, bersama dengan Allah. Alladzina yadhkurunallah, orang yang mengingat Allah, qiyaman, semasa dia tegak, wa qu'udan, ketika dia duduk, wa ala junubihim, pada saat dia berbaring. Saat engkau tegak, mengapa tegak, duduk dan berbaring? Saat kau tegak berjalan kaki, saat kau duduk berada di office, saat berbaring sedang sakit atau akan tidur, kau tak pernah putus. Tapi ada makna lain. Apa makna saat kau tegak? Saat kau ada kuasa, saat kau masih muda, saat kau masih sehat, kau tetap ingat Allah. Saat kau mulai duduk, tak lagi ada kuasa. Saat kau tua, tak lagi ada jawatan. Saat itu pun kau juga ingat Allah. Dan puncanya adalah saat malaikat maut mencabut nyawa, saat ucapan terakhir, maka selepas berzikir la ilaha illallah, apa kata imam, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selepas itu dia katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita nanti dibangkitkan. Alaiha nahya, kalau kau hidup dengan itu, tidak ada yang dapat memudaratkanmu. Bismillah, dengan nama Allah. Alladhi, yang la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau sudah kau sebut nama itu, tak ada satupun yang dapat memudaratkan di bumi maupun di langit. Andai ada yang memudaratkan, sebenarnya Allah ingin kau mati syahid. Kata Ustaz Somad, kalau sebut nama Allah tak ada yang dapat memudaratkan, kenapa itu orang baik mati juga? Kata kita, dia mati, tapi Allah berkata, jangan kau katakan dia mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, jangan kau katakan dia mati, bal ahya, dia hidup. Walakin la tash'urun, mereka hidup, kau saja yang tak dapat merasakan kehidupan mereka. Dua ayat diulang Allah dalam Al-Quran. Bal ahya, mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun, justru mereka berada bersama Allah. Yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki yang tak pernah putus. kita memandang dengan pandangan zahir, kita katakan dia mati berdarah, kita katakan dia mati terbunuh. Itulah mengapa Sayyidina Umar Ibnul Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah mati syahid. Sayyidina Utsman Ibnu Affan dibunuh tak tahu pembunuhnya, mati syahid. Sayyidina Ali bin Abi Talib ditikam oleh Abdurrahman Ibn Muljam, mati syahid. Bahkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipelihara Allah, wallahu ya'asimuka minan nas. Tapi ketika diundang oleh Yahudi Khaybar, mereka bertanya, hai Muhammad, apa makanan yang paling kau suka? Nabi menjawab, kaki kambing bahagian hadapan. Maka mereka letakkan racun paling banyak di kaki kambing itu. Setelah itu sahabat Nabi yang memakan langsung mati, mati syahid. Dan Nabi SAW sempat memasukkan racun itu ke mulutnya. Mana Jibril? Mengapa Jibril tidak bagi tahu? Ada hikmah di balik itu. Setelah masuk, dia muntahkan lagi. Terlambatkah Jibril? Salahkah Jibril? Tidak. Ada hikmah di balik itu. Ada racun yang tertelan. Nabi mengaku kepada Sayyidatuna Aisyah, Aisyah, masih terasa racun yang tertelan di Khaybar. Allah ingin dia tidak hanya setakat Nabi, tapi dia juga Rasul, dan dia mati sebagai seorang syahid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meleleh air mata Khalid Ibn al-Walid, terbaring di atas tempat tidur. Dia pandang tangannya, tak ada satu pun sejengkal lepas daripada belahan tombak, pedang, pisau, anak panah. Semuanya ada bekas-bekas itu. Semuanya ada cacat bekas tombak, anak panah, dan pedang. Tapi ternyata mati di atas tempat tidur bukanlah kebahagiaan. Tapi dia tetap ridha kepada Allah. Allah menempatkan dia sebagai orang yang mendapat pahala jihad, tapi tidak mendapatkan syahid. Hanya setakat ingin berbicara. Jangan hukumi orang yang berdarah mati su'ul khatimah. Jangan katakan orang yang mati di tempat tidur mati indah. Karena keindahan dan ketidakindahan tak dapat dihukum dengan zahir. Nahnu nahkumu bizzawahir. Kita selalu melihat orang zahirnya. Wallahu yatawallas sarair. Sedangkan sarair batin, Allah lah yang memberikan penilaian. Ada orang balik dari haji Makkah Al-Mukarramah. Tampak wajahnya berseri, gemuk, putih. Orang berkata, dia haji mabrur. Nampaknya tuan haji, haji mabrur. Sahabatnya bercerita, memang mabrur. Sebab tak pernah pergi ke masjid. Makan tidur saja di hotel. Tapi ada pula orang yang kurus, hitam. Wajahnya mengelupas kulitnya. Orang berkata, ini nampaknya kena laknat Allah. Padahal dia setiap hari pergi berjalan kaki dari Aziziyah ke Makkah Al-Mukarramah. Ini perumpamaan bukan membela diri saya yang hitam kurus, bukan. Tapi saya ingin supaya kita jangan mudah menghukum orang dengan zahirnya. Maka kalau ada orang mati sakaratul mautnya susah, lalu kita berkata, oh inilah orang dilaknat Allah. Belum tentu. Boleh jadi Allah habiskan azab baginya di dunia sehingga dia bersih sebersih-bersihnya. Sampai pada sakaratul mautnya pun susah. Setelah itu dia bersih. Selepas itu dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita diperintahkan Allah, ya ayyuhallazina amanu. Hai orang beriman, ijtanibu, jauhi kathiran minazzan. Jangan bersangka-sangka buruk. Inna ba'dazzanni ithmun. Karena sebagian sangka adalah dosa. Andai kita sangka dia baik, kita dapat pahala. Andai kita sangka dia buruk, kita tak dapat pahala. Dosa pula bertambah. Andai kita bawa cerita itu kembali ke rumah, menjadi riba, pahala kita berpindah, dosa dia pula berpindah ke kita. Maka kita katakan, Nabi mengajarkan, udhkuru mahasina mautakum. Sebutlah yang baik-baik saja. Ada orang mati, katakan yang baik. Bagaimana engkau lihat fualan tuan fulan tadi? Aku lihat dia sakaratul maut dan dia sudah meninggal dunia. Ada yang bercerita katanya sakaratul mautnya susah meregang nyawa. Memanglah mati tak ada yang senang. Kalau senang bukan mati namanya. Kita ceritakan yang baik-baiknya saja. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap dan salahnya. Itulah mengapa orang beriman itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaba. Ajib, amazing. ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajib, menakjubkan. Kenapa begitu? In asabat husara. Kalau yang datang kesenangan, anak yang cantik dan lucu, suami yang baik dan bahagia, harta melimpah ruah, syakar, dia bersyukur. Khairan lahu, itu baik baginya. Menakjubkan. In asabat hudara. Kalau datang kesusahan, suaminya sakit, istrinya sakit, anaknya meninggal, hartanya hilang, rumahnya terbakar, dia sabar. Kalau dapat nikmat, syakara, syakar. Kalau diuji kesusahan, sabara, sabar. Itulah orang beriman. Habis hartanya, tanaman-tanamannya kering, mati. Habis kebunnya, disusul dengan kambing, domba, unta, mati semuanya. Disusul dengan anak-anaknya satu persatu, mati meninggal dunia. Tinggal sebatang kara. Datang penyakit kulit, Ayub alaihissalam. Pernahkah dia mengadu, mengeluh kepada Allah, aku ni kan Nabi, kenapa anakku mati, mengapa tanamanku kering? Hanya tinggal sendirian. Tak pernah dia berkeluh kesah. Kenapa? Karena dia bahagia. Dia tahu Allah masih menguji dia. Dia tahu Allah masih sayang sama dia. Dia tahu bahwa Allah dekat dalam hatinya. Sampai akhirnya istrinya Siti Rahmah tak tahan lagi melihat. Berdoalah wahai Ayub, agar Allah melepaskanmu. Ayub tak minta sembuhkan aku. Ayub tak berkata, mengapa aku kau buat begini ya Allah. Ayub hanya berkata, Rabbi ya Allah, anni massaniyad dur, aku kena penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, engkau maha penyayang di antara yang sayang. Tak ada ucapan Ayub mengatakan sehatkan aku. Tak ada Ayub mengatakan berikan aku obat. Tak ada Ayub berkeluh kesah mengapa aku begini. Dia hanya berkata, Rabbi ya Allah, anni massaniyad dur, aku kena penyakit. Wa anta arhamur rahimin, engkau yang tersayang di antara yang penyayang. Begitu akhlak orang kepada Allah yang maha penyayang. Lalu ada orang yang minta masuk surga bersama Ayub. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkanlah aku ke surga bersama para nabi-nabi. Di antaranya Ayub, baru sakit kepala 2 menit sudah mengeluhnya. Di mana kita di antara mereka? Faqsusil qasasa, ya Muhammad, ceritakan kisah-kisah itu kepada umatmu. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka mau berpikir. Menikah dengan istri yang salihah, Allah tidak berikan anak, siang malam dan berdoa, Rabbi habli minas salihin. Kita semua hafal doa itu, Rabbi habli minas salihin. Tapi Allah tidak juga berikan anak. Apa yang terjadi? Marahkah dia? Sumpah serapah, aku ni Nabi, mengapa tidak dikabulkan? Dia rida, dia sayang kepada imannya. Dia tak mau rusak hubungannya dengan Allah. Dia tetap bahagia. Kemudian dia menikah dengan Hajar. Di sana Allah mengabulkan doanya. Maka Allah berikan nama yang sangat mulia, Ismail alaihissalam. Saat itu umurnya 86 tahun. Begitu kata Imam Abu Fida Ismail Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quranil Azim. Puan-tuan bayangkan umur 86 tahun baru menggendong anak kecil. Doa siang malam dipanjatkan, Rabbi habli minas salihin. Berdukakah Ibrahim? Tidak. Namanya kita sebut 4 kali, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena 4 ini ada 4 manusia yang amat sangat berbahagia. Di sana ada Ibrahim, di sana ada Ismail, di sana ada Ishak, dan di sana ada perempuan yang berbahagia, Sarah dan Hajar. Mereka orang-orang yang bahagia bukan kerana harta berlimpah, bukan kerana jabatan dan kuasa, tapi kerana kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran akan menurunkan ketenangan. Saya sudah baca Quran, kenapa tenang tak juga turun? Quran bukan mantra, Quran bukan bim salabim. Quran adalah makna. Ketika dibaca, renungkan isinya, pahami maknanya. Baca kisah tentang Ibrahim alaihissalam, baca kisah tentang Nuh alaihissalam, baca kisah tentang Sulaiman alaihissalam. wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, kalau ayat-ayat itu dibacakan, zadatuhum imana, bertambah imannya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, kemudian dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kebahagiaan tak bisa dibeli. Obat sakit perut ada, obat sakit kepala ada, makin hebat dokter makin hebat obatnya, tapi belum pernah kita pergi ke hospital ditulis obat bahagia. Gimana kebahagiaan akan dicari? Kebahagiaan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang punya anak, lahir anaknya, dia kandung 9 bulan 10 hari, melahirkannya dengan meregang nyawa, tapi anak itu mati dalam keadaan perang. Terkejut kalau sempat anak itu sakit disuapkan makanannya agak sebulan dua bulan, tak begitu sakit hati kita saat dia meninggal dunia. Tapi hari ini masuk waktu azan isya, 2 menit lagi, lupa, hilang pula bahan saya. Kalaulah meninggal anak itu karena sakit, tidak terlalu rindu karena sempat kita peluk cium. Tapi datang orang memberikan kabar kepadanya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ya fulan, anakmu meninggal. Menetes air matanya, dia menangis. Orang lain datang menasihati, ingin sabar. Wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Sabar, sabar puan, anakmu meninggal dunia, maka kau mesti sabar. Dia menjawab, aku menangis bukan karena anakku mati. Yang kutangiskan kenapa yang mati syahid cuma satu orang saja. Mengapa yang lain tidak syahid? Kau salah sangka, hai saudaraku. Karena kau tak dapat membezakan mana air mata marah dengan air mata berduka cita. Mana air mata ridha dengan air mata senang gembira. Karena air mata itu warnanya sama. Belum ada lagi nampak air mata marah merah warnanya. Air mata senang hijau warnanya. Itu di antara rahmat kasih sayang Allah. Andailah Allah tunjukkan dia berwarna, maka mungkin kita tak boleh menutupi kedukaan hati kita. Tapi Allah masih sayang, tak dapat dibezakan mana air mata yang tulus, mana air mata yang dusta. Sampai-sampai orang berkata, ini adalah air mata buaya. Karena memang buaya menangis juga saat perutnya kenyang. Siapa yang menangis saat kenyang, itulah buaya. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita bahagia saat perut lapar, terdengar kumandang azan, saat hati susah, yang menenangkan adalah salawat. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah, ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ketika terdengar suara azan, hati gembira. Kenapa? Akan dekat kepada Allah. Allahu Akbar. Selepas azan kita akan lanjutkan kajian ini 60 menit insyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.